Duo Maho Bintang Fortuna. Muara. Ayo dong. Iya toh. Kok yo sik terus. Ayo muter muter muter. Muter rek ora iso. Iso ayo jajal. Oh, ora iso. Iso ayo toh. Ku enak iki. Aku e. Oh. Oh, oh, oh. Sarung saya ini metu. Biasa.